Ros FM Jakarta. Maafkan aku bila aku mengeluh. Hari ini di sebuah bus, aku melihat seorang remaja tampan dengan rambut sedikit ikal. Aku begitu iri melihatnya. Dia tampak begitu ceria. Dan aku sangat ingin memiliki gairah hidup yang sama seperti dia. Tiba-tiba saja, dia terhuyung-huyung berjalan. Dia mempunyai satu kaki saja dan memakai tongkat kayu. Namun ketika dia lewat, ia tersenyum. Ya Allah, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya dua kaki, dan dunia ini milikku. Lalu aku berhenti untuk membeli sedikit kue. Anak laki-laki penjualnya begitu mempesona. Lalu aku berbicara padanya. Dia tampak begitu gembira. Seandainya aku terlambat sampai di kantor, tidaklah apa-apa. Ketika aku pergi, lalu dia berkata, "Terima kasih. Engkau sudah begitu baik. Menyenangkan berbicara dengan orang sepertimu. Lihatlah, aku ini buta. Ya Allah, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya dua mata. Dunia ini milikku." Lalu aku berjalan kembali. Aku melihat seorang anak yang mirip anak seorang bule dengan bola mata biru. Dia berdiri dan melihat teman-temannya yang sedang bermain sepak bola. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Lalu aku berhenti sejenak dan berkata, "Mengapa engkau tidak bermain sepak bola dengan yang lain, nak?" Dia memandang ke depan tanpa suara. Lalu aku tahu dia tidak bisa mendengar. "Ya Allah, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya dua telinga. Dunia ini milikku. Dengan dua kaki untuk membawaku kemana aku mau. Dengan dua mata untuk memandang matahari dan bukit-bukit. Dengan dua telinga untuk mendengar desir angin dan segala bunyi-bunyian. Ya Allah, maafkan aku bila aku mengeluh." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.